Karena iman inilah yang akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat-nikmat-Nya. Dan iman inilah yang akan mendorong seseorang untuk bersabar ketika ditimpa musibah yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Dan iman inilah yang mendorong seorang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Karena tiga perkara inilah tanda dari kebahagiaan, yaitu seorang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan ketika dia terjatuh di dalam kemaksiatan, maka dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang demikian inilah, dialah yang akan meraih kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat kelak. Ibadallah rahimani rahimakumullah jami'an. Kebahagiaan ini tentunya ditempuh dengan iman. Dan hakikat iman adalah beriman terhadap perkara yang gaib. Kalau perkara yang zahir, niscaya semua manusia ini akan beriman. Semua manusia akan beriman di dalam perkara yang gaib, perkara yang zahir. Adapun di dalam perkara yang gaib, inilah penentu iman seseorang. Misalnya disebutkan dalam hadis, "Fa'atan fajr khair min ad-dunya wa ma fiha." Disebutkan seperti itu. Banyak orang yang tidak beriman sehingga mereka tidak melakukan salat tersebut, meninggalkannya. Tetapi kalau seandainya Rasulullah mengatakan "Fa'atan fajr", ya, man ata bi salati fajr, rakaatain fajr, dan siapa yang melakukan dua salat fajr ini, maka dia akan mendapatkan uang 1 juta misalkan, tentang niscaya semua orang akan melakukan salat ini. Tetapi dalam perkara gaib, manusia ini ada yang beriman dan ada yang tidak. Oleh karena itu, hakikat iman adalah beriman terhadap yang gaib. Di antara perkara yang gaib adalah al-jannah. Al-jannah inilah kenikmatan yang tinggi yang setiap mukmin menuju kepadanya, menginginkan kepadanya, dan tidaklah himmah setiap muslim ini adalah al-jannah. Tidaklah dia meminta kecuali al-jannah. Kita lihat bagaimana para salafus saleh. Tidaklah mereka itu menginginkan kecuali al-jannah. Tidaklah mereka itu bertanya atau meminta kecuali al-jannah. Berbeda dengan diri kita. Kalau diri kita, ketika kita kumpul-kumpul, kita menanyakan apa kerjaan yang baik bagi kita. Kamu sudah kerja apa? Apa kira-kira kerjaan yang baik? Tetapi para sahabat tidak demikian keadaannya. Mereka menanyakan satu amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan satu amalan yang bisa memasukkan mereka kepada jannah Allah. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang bisa menjauhkan diri mereka dari al-jannah. Himmah mereka dari al-jannah. Oleh karena itu, jadikanlah himmah ini himmah kita pula. Hendaklah diri kita ini memiliki himmah, yaitu untuk masuk al-jannah. Antum telah mengerti dan mengetahui tentang kenikmatan yang ada dalam al-jannah. Semuanya kita sudah mempelajari. Silakan kalian baca dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana akan terdapat kenikmatan-kenikmatan jannah. Dan ini sudah sering disampaikan masalah kenikmatan yang ada di jannah ini. Apa saja yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan yang diberitakan Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya yang sahih, maka itu belum ada seberapanya dengan hakikat yang ada di jannah. Belum ada seberapanya itu yang telah Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu tidak seberapanya. Masih ada, masih banyak yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan oleh kaum mukminin di jannah nantinya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, "A'adattu li ibadi al-mu'minin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqra'u ma syi'tum." Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang salihin di jannah nanti satu kenikmatan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pula terbetik di dalam dada seseorang. Kalau seorang mengangankan tentang kenikmatan, saya ingin begini, saya mau tinggal di suatu desa misalkan, saya ingin membuat rumah di situ, di dekat mata air sumber-sumber, di sana ada kebun, kemudian saya punya istri sekian, kemudian saya punya kendaraan ini dan itu, dan saya persiapkan makanan-makanan yang saya inginkan. Silakan kalian angan-angankan. Dan itu tidak ada seberapanya nanti dengan kenikmatan yang ada di jannah. Allah persiapkan bagi orang-orang yang salihin, orang-orang yang beriman, tentang kenikmatan al-jannah ini yang luar biasa kenikmatannya, yang tidak pernah terbetik di dalam dada-dada kita. Aku lumma samitum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa ma ba'd, fa ibadallah. Kaum muslimin rahimani rahimallahu jami'an. Jalan menuju jannah tidak lain adalah al-ilm. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Dari sini kita pahami bahwasanya ilmu itu adalah jalan yang mempermudahkan kita untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yaitu qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi salafil ummah, yaitu ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan pemahaman salafil ummah. Ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada al-jannah. Man salaka tariqan. Al-suluk di sini bisa makna hissi dan juga maknawi. Yaitu barang siapa yang menempuh jalan, yang melakukan rehlah, pergi jalan dari satu tempat ke tempat yang di sana ada masyayikh yang menembarkan ilmu, maka dia akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala jalan menuju jannah. Karena dia duduk di hadapan masyayikh, menimba ilmu darinya, bukan sekedar duduk dan tidur, tetapi menimba ilmu darinya. Karena ilmu yang akan ditoleh dari masyayikh ini akan memudahkan dia, akan mendorong dia untuk beramal soleh. Dengan itulah dia akan mudah masuk ke dalam jannah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga suluk di sini, ini suluk maknawi. Dalam pengertian yaitu mempelajari ilmu tersebut, menghafalnya, mutalaah, murajaah, mudzakarah, sehingga dengan demikian ilmu itu sabit di dalam dada seseorang. Dengan demikian dia akan dimudahkan untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang pertama yaitu al-ilmu. Dan juga ilmu ini harus diiringi dengan amal. Karena amal inilah hakikat dari ilmu itu sendiri. Yang membedakan orang jahil dan orang yang alim tidak lain adalah amalnya. Yang membedakan orang jahil dengan orang yang alim adalah amalnya. Dua orang sholat, yang satu mengetahui ilmu misalkan, telah pernah belajar ilmu tentang cara sholat, tetapi tidak diterapkan ilmu tersebut. Sama keadaan dia dengan orang jahil. Yang membedakan dia adalah ketika mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, ikhwani, ikhwan, assalamualaikumullah jami'an. Kita adalah beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Karena barang siapa yang tidak mau mengamalkan, nanti akan menyesal. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Banyak peluang sebetulnya kita untuk beramal di dunia ini, tetapi kita mungkin lemah iman kita meninggalkan amalan tersebut. Tidak mau bermusabaqah dalam amalan tersebut. Sehingga akan yang demikian ini akan menyebabkan kita merugi nanti di akhirat. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Allah menyatakan, "Hatta idza jaa'a ahadakumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shaliha." Fima tarab. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang kafir. Ketika datang kepada salah seorang dari orang kafir tersebut kematian al-maut, maka dia menyatakan, "Qala rabbi irji'un." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ini ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk bersenang-senang? Untuk makan-makan? Untuk minum-minum? Atau bersenang-senang dengan istri? Untuk makan dan minum? Tidak, Allah tidak menyebutkan itu semuanya. La'alli a'mal salih. Supaya aku bisa beramal saleh. Fima taraktu. Sebab apa yang telah aku tinggalkan dulu ketika aku di dunia ini ada kesempatan beramal tidak mengamalkan aku. Aku tinggalkan itu semuanya. Aku sibuk dengan makan, dengan minum. Sibuk dengan istri, sibuk dengan anak. Tidak sempat saya belajar, tidak sempat saya beramal. Sibuk saya. Ketika meninggal orang yang menyesal. Makanya dia minta pada Allah. Wala rabbir ji'un. Kembalikan ya Allah aku ini ke dunia. Untuk beramal soleh. Yang dulunya aku tinggalkan amalan soleh tersebut. Kami sibuk dengan dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal. Dan memang, orang menuntut ilmu, itu otomatis akan mengorbankan dunianya. Demikian juga orang menuntut dunia, mencari dunia, yang cinta terhadap dunia, otomatis akan mengorbankan akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Man talabat dunia adarra fil akhirah." Waman talab al-akhirah adarra fil dunia. Adiru al-fani lil-baqi. Sama kala Rasulullah SAW dan hadis ini disahihkan oleh al-imam al-Albani di dalam sahihah. Kata Rasulullah SAW, dan siapa yang mencari dunia, maka dia otomatis akan mengorbankan akhiratnya. Semakin dia mencari dunia, semakin sibuk dengan dunianya, otomatis akhiratnya semakin ditinggalkan. Semakin dilalaikan, semakin dilupakan akhiratnya. Demikian juga, orang yang menuntut akhirat, mencari akhirat dengan talabul ilm. Datang di hadapan masyayikh, belajar, kemudian merojah. Sibuk waktunya dengan ilmu. Baca, terus demikian. Sibuk dengan ilmu, otomatis dia akan korban akhiratnya. Korban dunianya. Dikorbankan dunianya. Semakin banyak waktu dia diluangkan untuk ilmu, untuk akhirat ini, maka semakin banyak pengorbanan dia terhadap dunianya. Tidak sempat dia mau bisnis ini, bisnis itu. Tapi sibuk dia dengan. Kata Rasulullah SAW, maka korbanlah yang sementara sifatnya ini. Dunia ini. Korbanlah yang sifatnya sementara ini. Demi untuk meraih yang kekal. Yaitu akhirat. Wallahu'alam bi'al'a'ad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atmin salam. Thank you.